Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat-nikmatnya dan juga kerana telah memberikan kita kelapangan untuk kita meneruskan kajian kita Tarikh Khulafa'ir Rashidin, dan kita masih lagi membaca peristiwa-peristiwa peperangan tentang golongan murtad di zaman pemerintahan Khalifah Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan peperangan yang telah kita baca sebelum ini yang terpentingnya adalah peperangan Zatus Salasil yang bermaksud rantai-rantai ataupun mereka yang berantai, dan sebabnya adalah orang-orang Parsi telah memerintahkan ataupun ketua mereka telah mengikat tenteranya dengan rantai-rantai supaya mereka tidak dapat mundur kembali dari peperangan. Dan bagaimana golongan tentera Islam diketuai oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu telah berjaya menumpaskan tentera Parsi tersebut, iaitu yang diketuai oleh anak Hurmus daripada kalangan Kisra Parsi. Ia adalah satu peperangan yang masyhur, dan ia memberikan banyak harta rampasan perang untuk golongan Muslimin. Dan kita pindah kepada peperangan berikutnya, dan selepas itu adalah peperangan Al-Mazhar, kemudian selepas itu peperangan Al-Walajah. Jadi buku surat 123 berkata pengarang kitab Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, pertempuran di Al-Walajah juga terjadi di bulan Safar tahun 12 Hijrah. Tahun 12 Hijrah adalah 2 tahun selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah akhir-akhir pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebab Abu Bakar As-Siddiq hanya memerintah 2 tahun selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jarir. Jadi disebutkan di sini sumber maklumat ini itu daripada Ibnu Jarir. Kitabnya adalah kitab Tarikh yang ini kitab Tarikh yang dikenali sebagai Tarikh At-Tabari. Ibnu Jarir ini adalah Ibnu Jarir At-Tabari, juga adalah seorang mufassir. Beliau juga adalah seorang ulama hadis, seorang ulama tarikh, dan beliau bermadhab salaf. Alhamdulillah beliau menulis tentang akidah salaf. Dan kalau kita lihat di dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Tabari, yang merupakan induk kitab-kitab tafsir selepasnya, lihat bagaimana beliau mentafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mentafsirkannya dengan tafsiran salaf. Bila datang ayat atau mentafsirkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah ada di atas arasy-Nya, telah mentafsirkan dengan tafsiran salah bahawa Allah SWT benar-benar berada di atas arasy-Nya. Nah, bukan ditakwilkan bahawa Allah berkuasa di atas arasy-Nya dan sebagainya. Baik, jadi itu adalah Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala. Peperangan ini terjadi setelah berita pertempuran di Al-Madar yang dipimpin oleh Qarib sampai ke telinga Ardashir, ini adalah ketua Parsi pada peperangan sebelumnya. Ketika itu ia menjabat Raja Persia. Maka segera sang raja mengirim panglima perangnya yang paling pemberani bernama Al-Andar Zaghar, seorang anak wilayah jajahan Persia yang lahir di Madain dan besar di sana. Kemudian bala tentera ini diperkuat oleh pasukan lain yang dipimpin oleh Bahman Jazawai. Mereka mulai bertolak hingga sampai di suatu tempat yang bernama Al-Walajah. Jadi itu adalah kita katakan pahlawan-pahlawan musuh orang-orang Parsi. Ketika Khalid mendengar berita mengenai mereka, Khalid bersegera berjalan menuju Al-Walajah. Jadi sebab peperangan ini jelas, ini adalah untuk menemui golongan musuh yang ingin membalas dendam selepas peperangan sebelumnya, peperangan Al-Madar. Jadi Khalid tidak gentar, tapi dia menghadapi atau membawa tenteranya menghadapi mereka. Nah, dengan membawa tenteranya sambil berpesan kepada penggantinya di Al-Qarab agar waspada selalu terhadap musuh dan jangan sampai lengah. Nah, jadi bila dia keluar, dia kena tinggalkan orang yang mengganti beliau di tempat yang dia baru tawan itu. Ini adalah memang biasa, perkara yang biasa. Jadi bukan semuanya pergi dan ditinggalkan kawasan yang baru dimenangi itu, nanti diserang lagi oleh musuh, maka sia-sialah usaha mereka sebelum itu. Sesampainya di Al-Walajah, Khalid langsung menyerbu pasukan Andar Zahar berserta pasukan pembantunya, dan terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat, yang lebih hebat daripada sebelumnya, hingga kedua pasukan mengira bahawa kesabaran telah habis. Sementara Khalid sengaja menginstruksikan kepada dua pasukan pembantunya dari arah belakang musuh agar selalu berjaga-jaga dan melihat situasi. Ketika situasi telah genting, maka mereka segera menyerbu dari arah belakang musuh. Mendapat serangan itu, pasukan Persia lari tunggang-langgang dikepung dari dua arah hingga mereka tidak lagi mengetahui kawan yang terbunuh. Adapun Al-Andar Zahar langsung melarikan diri dari medan perang dan mati kehausan. Setelah itu Khalid berdiri di hadapan manusia berpidato, memberikan semangat kepada tenteranya untuk menaklukkan negeri Ajam, sambil menganjurkan mereka agar tidak merasa puas dengan negeri-negeri Arab yang mereka kuasai. Khalid berkata, "Tidakkah kalian lihat di sini begitu melimpah ruahnya makanan? Demi Allah, jika dia tidak mewajibkan kita untuk berjihad di jalan Allah dan mengajak manusia kepada Islam, dan jikalau hidup kita hanya untuk makan saja, maka kita pasti akan berperang merebut kota ini hingga kita menguasai. Demi meninggalkan kelaparan dan kehidupan sempit yang pernah kita rasakan." Jadi kekalahan yang memalukan diterima oleh pasukan musuh. Dapati bahawa bagaimana Khalid sekali lagi menggunakan taktik apa, menyerang daripada kawasan belakang musuh. Nah, dan bagaimana pemimpin orang kafir Parsi itu lari sehinggakan mati kehausan. Itulah mati yang lebih hina daripada dia mati di medan pertempuran. Jadi dia mati seorang-seorang, dah tak ada air berhari-hari di padang pasir. Jadi itu adalah mati menghindarkannya, takutnya kaum musuh dengan tentera orang Islam. Ada pun khutbah ataupun kata-kata Khalid bin Walid itu, kalau kita nak ambil makna yang benar daripadanya adalah kita berperang itu kerana perintah Allah SWT, menegakkan agama Allah, itu adalah niat asalnya. Baik, jadi itu adalah melaksanakan perintah Allah. Dan juga dalam waktu yang sama, di dalam peperangan itu Allah halalkan, Allah izinkan kita mengambil daripada harta rampasan perang. Jadi kalau kita niatkan kedua-duanya dengan asal niat adalah kerana Allah SWT, maka ia tidak mencacatkan keikhlasan kita. Nah, ini antara bab boleh masuknya dua tiga niat dalam satu amalan. Nah, tapi kalau niat jihadnya adalah semata-mata untuk dunia, mendapatkan harta daripada pihak musuh, maka tentu ini adalah satu syirik, satu riak. Orang-orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berjihad fi sabilillah. Kemudian Khalid membagikan harta rampasan perang sambil mengirim seperlimanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, iaitu khalifah di Madinah. Pada waktu itu Khalid juga banyak menawan para tawanan wanita dan anak-anak dari pasukan musuh. Adapun para petani, mereka sepakat membayar jizyah. Peperangan Ulaish, ini adalah peperangan berikut. Peperangan Ulaish terjadi di bulan Safar tahun 12 Hijrah. Jadi ini berlaku pada bulan yang sama. Jadi peperangan tidak henti-henti berlaku. Peperangan ini terjadi kerana Khalid telah membunuh beberapa orang dari Bani Bakar ibn Wa'il, iaitu warga Nasrani Arab yang berada di bawah kekuasaan Persia. Jadi nama kabilahnya adalah Bani Bakar. Dia orang Arab, tapi mereka ni beragama Nasrani. Dan mereka ni dia bawah kekuasaan Parsi. Maka berkumpullah seluruh keturunan Bakar bin Wahil, yani kabilah tersebut. Kenapa mereka berkumpul? Sebab Khalid bin Walid telah membunuh beberapa orang daripada kabilah tersebut. Jadi mereka nak balas dendam. Yang paling dalam dendamnya adalah Abdul Aswad Al-Ijli. Sebab pada peperangan sebelumnya anaknya terbunuh. Maka dia segera menulis surat kepada warga Ajam, lalu ditindak lanjuti oleh Ardishir dengan mengirimkan kepada mereka bala tentera bantuan. Dia kan boleh tulis kepada orang Parsi, sebab ini adalah wilayah yang ditakluki oleh orang Parsi. Jadi minta tolong. Macam dulu kita kena serang dengan Jepun, mereka minta tolong dengan siapa? Dengan penjajah negeri dia, tak dengan British. Sebab ini adalah tanggungjawab dia. Ada dia betul-betul pertahankan ke tidak, itu cerita lain. Kita pun dah tahu apa yang berlaku. Sebab kalau bukan negeri dia, dia jajah aja, dia tak akan pertahankan betul-betul. Jangan kita sia-sia je kita harapkan pada orang lain. Baik, balik kepada peperangan Ulaish ini. Jadi mereka meminta bantuan daripada orang daripada tentera Parsi, iaitu Ardishir. Jadi dia pun mengirimkan kepada mereka bala tentera bantuan. Akhirnya mereka bertemu di Ulaish. Dan ini satu kisah yang apa ni, yang buruk, menyedih, sebab orang ni orang Arab, tapi minta tolong dengan orang Parsi untuk menentang orang Arab juga daripada kalangan orang-orang Islam. Boleh. Tatkala mereka sibuk mempersiapkan makanan untuk disantap, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan tentera Khalid. Wah, ini satu lagi kehebatan Khalid bin Walid. Dia datang menyerang sampai orang tak sadar ketika orang nak makan. Jadi mana orang-orang yang menjaga keliling kawasan tersebut? Betul? Jadi Khalid pandai memilih waktu untuk menyerang musuh. Boleh ke tak boleh ke? Mesti kita tunggu orang ambil makan, tunggu buang air semua baru kita ajak perang? Boleh tak orang tengah makan kita datang kita serang? Boleh lah, itulah peperangan. Peperangan tu adalah kita menyerang musuh dalam keadaan mereka tidak sedar. Kalau semua dia dah tahu bila kita nak datang nak apa semuanya, itu apa ni, akan merugikan kita. Yang penting telah diketahui bahawa adanya permusuhan, adanya peperangan di antara dua belah pihak. Jadi bila dikatakan bendera perang telah dikibarkan, maka bila-bila tu kena perang. Mana-mana peperangan, mana-mana pun boleh berlakunya peperangan, sedikit banyak dan sebagainya. Di udara, di lautan, di daratan, mana-mana. Nah, itu memang. Lihat tentera Khalid datang, ramai di antara mereka yang mengisyaratkan kepada sesama tentera untuk segera makan dan tidak mempedulikan pasukan Khalid. Sedangkan panglima pasukan memerintahkan mereka untuk segera menyambut tentera Khalid. Akan tetapi perintahnya tidak didengar oleh para prajuritnya. Ini jelas satu tanda yang tak baik untuk musuh, degil dengan perintah ketua. Ketika Khalid sampai di sana, dia segera mengajak perang tanding sambil memanggil para jagoan Arab. Mana si fulan, mana si fulan. Seluruhnya lari menjauh kecuali seorang bernama Malik bin Qais dari Bani Jazarah. Hanya dia yang berani maju menentang Khalid. Khalid berkata padanya, "Hai anak wanita, keji, mengapa hanya dirimu yang berani menentangku dari seluruh kaummu, sementara engkau tidak pantas menentangku?" Khalid memukulnya dengan pedang dan langsung menewaskan. Pasukan Persia berlarian meninggalkan makanan mereka dan mengambil senjata, dan pertempuran yang begitu sengit benar-benar terjadi. Saat itu pasukan musuh sedang menunggu kedatangan bala bantuan Bahman Zawaih yang dikirim oleh Raja Persia. Sementara mereka begitu kuat dan gigihnya dalam berperang, di sisi lain pasukan kaum muslimin benar-benar sabar dan tangguh menghadapi tentera musuh yang banyak jumlahnya. Khalid berdoa, "Ya Allah, aku bersumpah atas namamu, jika engkau menangkan kami atas mereka, maka tidak satu pun dari mereka aku sisakan hidup dan akan kualirkan sungai ini dengan darah mereka." Maka tak lama kemudian Allah memenangkan pasukan Islam. Salah seorang dari pasukan Khalid menyeru, "Tawanlah mereka, tawanlah mereka." Ini orang Islam minta kepada Khalid untuk tawanlah mereka. Ini jangan apa? Jangan bunuh mereka. Jangan bunuh kecuali yang tidak mahu ditawan. Tiba-tiba pasukan berkuda menyeret mereka secara berduyun-duyun, lalu digiring ke tepi sungai. Tiap-tiap tentera telah diperintahkan Khalid untuk memenggal kepala musuh satu persatu dan mencampakkan mereka ke dalam sungai. Satu hari, satu malam mereka bekerja memenggal kepala musuh. Tak banyak. Sambil terus mengejar yang lari dari tentera Persia. Pada keesokan harinya dan hari selanjutnya, setiap kali pasukan Persia tertangkap, langsung dipenggal di sungai. Waktu itu air sungai telah dialirkan ke tempat lain. Kalau tidak akan apa? Akan kotor, tak boleh pakai air. Sebahagian pimpinan pasukan mengusulkan kepada Khalid, "Sesungguhnya sungai-sungai ini tidak akan dapat mengalir hanya dengan darah mereka saja. Oleh kerana itu, bukalah saluran air itu dan alirkan darah dengan aliran sungai ini. Dengan demikian engkau dapat menepati sumpahmu." Khalid segera mengalirkan air ke sungai. Maka sungai pun berubah merah bercampur dengan darah. Iaitulah sungai itu disebut dengan sungai darah sampai hari ini. Jumlah musuh yang terbunuh sekitar 70,000 orang. Dan ketika Khalid berhasil mengalahkan mereka, Khalid melirik makanan tentera Persia yang telah mereka hidangkan. Khalid menginstruksikan kepada kaum muslimin, "Ini adalah rezeki tambahan, makanlah." Maka mereka menyantap makanan tersebut sebagai santapan malam. Asalkan dia bukan daging. Kalau daging tak boleh dimakan. Kenapa? Sembelihan orang. Tapi kalau yang ini ni, ini bukan orang Parsi. Ada orang Nasrani masih boleh lagi. Kalau asalnya kita boleh makan makanan atau binatang daging yang disembelih oleh orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Yang syarat-syarat disebutkan oleh ulama. Itu kalau orang Majusi, yang orang Parsi ni Majusi tak boleh. Di dalam hal ini terdapat beberapa masalah. Pertama, kita dapati Khalid bin Walid tidak biarkan seorang pun daripada musuh hidup, semuanya disembelih. Kemudian satu kekejaman dan sebagainya. Jadi perlu sebelum kita menjawab soalan ini, kita kena tahu hukum Islam, hukum Allah SWT berkaitan dengan apa? Dengan musuh di dalam peperangan, orang yang ditawan. Jadi dalam hal ini Allah SWT dalam surah Muhammad telah memberikan 3 pilihan untuk panglima Islam. Jadi fa'imma manan wa'imma hida'an hatta tada'al harbu awzara. Sama ada kamu manan, kamu bebaskan, ataupun kamu hida'an, kamu tidak daripada fidyah, maknanya gantikan. Maknanya kita katakan 10 orang ini kita bebaskan, dibalas dengan apa, digantikan dengan 20 orang tawanan Islam, ataupun 10 juga, ataupun 1 atau 2 dan sebagainya lah. Jadi digantikan itu namanya fidyah. Ataupun mereka tu dibebaskan dengan syarat mereka kena bayar apa? Kena bayar sesuatu. Dan sebelum itu, apa asalnya kalau jumpa musuh? Qatl, bunuh. Awal ayat tu menyuruh apa ni, orang Islam untuk membunuh. Jadi di sini sebenarnya ada 3 pilihan. Kalau yang dibunuh, dibunuhlah. Jadi kalau semua tak dibunuh pun terserah kepada panglima, itu melihat kepada masalah. semua nak dibebaskan free. Boleh, boleh, tak ada hal. Sebab tu kita tahu Umamah bin Usal radhiyallahu anhu yang diikat di masjid Nabi selama 3 hari di malam tu. Jadi bebaskan tanpa diambil apa-apa bayaran, tanpa dibebaskan tawanan orang Islam lain. Bebaskan gitu. Lepas itu dia masuk Islam. Jadi di sini mengikut maslahat yang dilihat oleh al-imam. Orang lain dah tak boleh cakap apa. Dan kalau dia nak jadi yang ada tu dijadikan, kalau yang ditawan, yang ditawan itu jadi asir, juga dibolehkan. Dalam surah Al-Anfal Allah SWT telah berfirman kepada Nabi, ya ayuhan Nabi, qul liman fi aidikum minal asra, wahai Nabi, katakanlah kepada orang-orang yang di tangan kamu daripada tawanan-tawanan perang. Ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Kalau Allah tahu dalam hati kamu ada kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan itu, balas kebaikan itu. Allah akan mengampunkan kamu. Kalau kamu ada ikhlas, kamu masuk Islam, dengan ikhlas Allah akan ampunkan dosa-dosa. Jadi di sini maknanya boleh kita jadikan tawanan perang itu sebagai apa? Sebagai tawanan perang, dan kita jadikan dia hamba-hamba abdi. Jadi hamba abdi dalam Islam hanya ada satu sebabnya saja. Satu je, apa dia? Mereka adalah tawanan perang fi sabilillah. Jadi tak pernah ada namanya mereka tangkap orang dekat hutan, pergi negeri orang, lepas tu mereka masuk dalam kapal bawa balik ke negeri balik. Tahu mereka, jadikan mereka ni semua slaves, hamba abdi. Tak ada. Itu sebesar-besar kezaliman. Sebab orang-orang tu adalah orang-orang merdeka. Jadi mereka sama dengan lanun. Mereka lanun sebenarnya. Lanun. Lepas tu ambil mereka dan jadikan mereka kuli-kuli yang kerja di kebun-kebun mereka. Kapak kebun apa. Mereka ni tak sanggup nak kerja. Mereka ambil orang lain itu sebagai yang mereka tu sebagai hamba. Dan lepas tu semua anak dia, semuanya cucu dia semua jadi keturunan hamba. Jadi itu adalah dosa besar. Itu kata Nabi SAW termasuk dosa besar. Orang yang apa ni, yang menjual seorang yang merdeka. Asal dia tak sah, mana boleh kita jual seorang yang merdeka. Seorang mereka itu adalah mereka, dia tak boleh dijadikan barang. Dan di dalam masalah hamba abdi tadi, ada yang kekal dalam agamanya. Mereka tidak dipaksa sebenarnya. Kita tak dipaksa apa? Baik, tapi mereka dalam keadaan hina. Sebab mereka yang hinakan diri mereka dah bermula. Kalau awal-awal mereka dah masuk Islam, dah selamat. Dan sebahagian mereka dah lama-lama jadi hamba orang-orang Islam, dia jadi apa? Dia jadi Islam. Dan tidak semestinya bila dia masuk Islam dia terus menjadi orang merdeka. Tidak. Seorang itu tidak menjadi merdeka dengan keislaman. Tidak. Jadi dia mesti nak, kalau dia nak merdeka, orang lain beli dia, merdekakan dia. Ataupun tuan dia kata, aku merdekakan kau. Ataupun dia berusaha untuk menebus dirinya, memerdekakan dirinya. Dia kerja dengan tuannya, dia kerja juga tempat lain contohnya. Dapat duit setiap bulan dia kasih kepada tuannya. Sampai berapa bulan, berapa tahun yang disepakati, maka dengan itu dia terbebas. Itu yang dinamakan akad nikah tabah. Okay. Itu cara nak dimerdekakan. Walau bagaimanapun Islam kita tahu menggalakkan, memerdekakan hamba. Banyak dosa-dosa, kesilapan yang dilakukan oleh orang Islam, maka Allah SWT mensyariatkan untuk apa? Kafarah. Kafarah biasa, fatahriru raqabah. Maka bebaskanlah hamba. Tapi dalam ayat lain, fatahriru raqabatin mu'minah. Maka bebaskanlah hamba yang beriman. Maka banyak ramai ulama mengkaitkan, mengkhususkan hamba itu dengan hamba yang beriman. Banyak-banyak hamba, jangan bebaskan hamba kafir. Buat apa kan? Bebaskan hamba, hamba yang beriman. Jadi itu adalah hukum Islam. Kalau dia berbahaya sangat, jangan dibebaskan daripada penjara. Letakkan sampai apa? Sampai sini juga yang dirasakan perlu. Tapi yang jadi tawanan itu, Allah Subhanahu Wa Taala tetap suruh kita ihsan dengan dia. Berikan hak dia sebagai manusia. Jangan buat dia seperti binatang. Dalam surah Al-Insan, Allah SWT memuji orang-orang yang apa ni? Yang memberi makanan. Ikhlas kerana Allah SWT kepada tawanan-tawanan perang mereka. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura 'aynan yashrabu biha 'ibadullah yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di awal ayat dia menerangkan Allah puji tentang al-abrar, orang yang banyak buat kebaikan, amal-amal saleh. Mereka akan berada di dalam syurga dan mereka akan minum daripada air syurga dan sebagainya. Lepas tu Allah SWT menerangkan sifat-sifat mereka. Antaranya adalah yufuna bin nadri. Mereka bila menazar, mereka menyempurnakan nazarnya. Tentulah nazar yang sah lah, bukan nuzriah dan sebagainya. Nazar yang betul lah, bukan nazar buat apa ni, kubah kat atas kubur dan sebagainya. Baik, yufuna bin nadri dan wayakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka takut terhadap hari yang pada yang menakutkan, dan mereka memberikan makanan ala hubbihi. Ini ada banyak tafsirannya, tapi yang terpilih adalah mereka berikan sesuatu yang mereka suka dan yang mereka tak suka. Belen-belen ke betak, yang mereka suka juga, yang mereka makan, kepada miskinan, orang miskin, dan pada anak yatim, dan asirah, dan para tawanan perang. Jadi tawanan perang itu dianggap macam orang miskin, orang Islam, orang yatim dan sebagainya. Dan mereka kata innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Hanya saja kami berikan kamu makanan ni bukan kerana apa, liwajhillah, kerana Allah SWT. Kami tidak inginkan balasan daripada kamu, wala syukura, dan tidak mahu, tidak minta, harapkan kesyukuran kamu, syukur bersyukur kepada kami. Kita hanya mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kita takut pada Tuhan kami di mana hari itu adalah hari yang orang-orang bermasammu. Nah, jadi itu menunjukkan bagaimana Islam dengan apa? Dengan tawanan perang. Bukannya dijadikan seperti binatang bahaya, macam mana pun takkan sampai macam yang sebagaimana yang kita lihat sekarang. Mereka malukan tawanan perang, bogelkan dan sebagainya. Baik, jadi kita katakan itu semua tidak apa ni, luar daripada adab-adab Islam. Kalau nak dirantai tangan, rantai kakinya tak apa juga. Tapi solat pun tak boleh, itu pun tak boleh. Sedangkan perkara itu jelas tidak ada mudaratnya. Ini semua adalah perkara yang apa ni, yang bersalahan dengan apa, dengan agama Islam. Jadi ada tawanan, jadikan tawanan, ada yang dijadikan hamba lepas itu, ada yang dibebaskan sama ada dengan dibayar tawanan lain ataupun percuma, dan ada yang dibunuh. Jadi Khalid bin Walid, dia pilih yang mana? Dia ambil yang pertama, dia bunuh semua. Dan dia berdoa kepada Allah, kalau dia menang, dasarnya adalah apa? Sumpahnya adalah dia akan bunuh semua. Dan tak sama, mana boleh sumpah satu yang haram. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doanya dan sumpahnya, sampai orang sahabat-sahabat lain pun tahu. Sehingga kan kata biarkanlah sungai ini berdarah. Okay. Jadi dibunuh sekitar 70,000 orang. Orang. Kalau ayam pun dah tak terbuat, kambing pun tak terbuat, 70,000. Nah, satu Singapura baru 6,000. Itu pun pernah dia macam apa. Dah bunuh, lepas tu nak kena tanam. Kena tanam ke tak payah tanam? Kena tanam, 70,000 orang boleh. Kenapa? Ada benda baik tak dimandikan di kafannya. Jenazah orang kafir tak boleh dimandikan, tak boleh dikafankan, tak boleh disolatkan. Tapi ditanamlah, bukan tanam di kuburan Islam. Baik. Jadi mereka makan daripada makanan atau apa ni, makanan yang tak jadi mereka makan. Baik, kata pengarang kitab, sebelumnya orang-orang Persia meletakkan di atas makanan mereka kain sarbet. Itu saya pun tak tahu. Orang-orang Arab yang berasal dari dusun bertanya-tanya. Dusun kat sini maknanya daripada Badui, daripada Padang Pasir. Untuk apa kain-kain ini? Jadi kain safra. Mereka mengira bahawa kain-kain ini adalah pakaian. Orang-orang yang tinggal di kota berkata, tidakkah kalian pernah mendengar orang yang hidupnya penuh dengan kesenangan? Taqiqul Aish. Mereka menjawab, ya. Orang-orang kota berkata, inilah Raqiqul Aish. Sejak saat itu mereka menamakannya dengan Riqaq. Sebelumnya orang Arab menyebutnya dengan Tiraq. Jadi kain-kain. Said bin Umar, kita kata beliau adalah mengarang kitab tafsir yang bermasalah, dituduh pendusta. Meriwayatkan dari Amr bin Muhammad, dari Syabi, dari orang yang meriwayatkannya, dari Khalid. Ini masalah terputus, nampak tak? Syabi meriwayatkan daripada orang yang meriwayatkan dari Khalid. Siapa tu orang tulah ni? Wallahualam. Belum cerita pasal Saif tu lagi, ya. Bahawa Rasulullah SAW membekali pasukannya pada peperangan di Khaybar dengan roti, semangka dan daging. Mereka tidak pernah makan selain itu, selain apa yang mereka dapatkan dari musuh. Menangkan tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangka dia tak ada Madinah. Ada banyak, eh. Sebab Madinah tahu besar-besar kalah sini punya semangka macam mana besar kat sini, memang tak boleh lawan sana macam Matal Kuluk besar. Saya tak bohong. Besar ini ni satu rial. Satu rial 50 sen. Banyak semangka tu. Saya lihat nota kaki 196 tentang riwayat tadi. Dalam redaksi Ibn Kathir, roti, semangka dan daging. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Ibn Umar, dia berkata, kami pernah mendapatkan madu, anggur dalam peperangan, maka kami memakannya dan tidak mengumpulkannya sebagai ghanimah. Makanan tak dikumpulkan sebagai ghanimah, dimakan lagi oleh tentera. Berbeza dengan apa yang ada dalam riwayat yang sahih. Seluruh pasukan yang terbunuh pada peperangan Quraisy berasal dari sebuah kota yang disebut dengan Umrishya. Khalid segera berangkat menuju kota itu sambil memungut pajak hasil bumi mereka dan menguasai kota tersebut. Sebab mereka berasal daripada kota itu, mereka datang dekat Bani Bakar ini. Di mana? Di Quraisy ni. Jadi bila tahu mereka berasal daripada mana, menunjukkan bahawa Khalid bin Walid telah sebenarnya telah menguasai kota mereka sendiri. Sebab dia punya tentera semua habis. Jadi dari tempat itu mereka berhasil membawa banyak harta. Bijaknya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kemudian Khalid segera membagikan harta tersebut kepada pasukannya. Setiap pasukan penunggang kuda mendapat jatah 1,500 dinar selain dari apa yang telah mereka dapatkan sebelumnya. 1,500 dinar banyak sekali. Kemudian Khalid mengirimkan berita kemenangan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan mengirimkan 1/5 dari harta rampasan perang beserta para tawanan dari kaum wanita dan anak-anak yang dibawa oleh jandal dari Bani Ijil. Ia adalah seorang penunjuk jalan yang selalu siap dengan pedangnya. Ketika berita ini sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq dan setelah membagi-bagikan amanah, beliau segera mengirimkan surat balasan sambil memuji prestasi yang dicapai oleh Khalid dan memberikan baginya seorang wanita dari tawanan. Ini dinamakan satu pemberian hibah daripada Al-Imam. Jadi di sini asal sebenarnya bahawa boleh Al-Imam, yakni Khalifah Raja, memberikan harta daripada Baitul Mal kepada kepada salah seorang daripada rakyat jelatanya. Hartanya mungkin tanah, seperti ini hamba dan seumpama. Ini dibolehkan. Tak ada orang sepatutnya kata bahawa ini tak adil, dia ambil daripada duit siapa dia dan sebagainya. Nah, tapi sepatutnya biasanya imam bila berikan tu, diberikan kerana apa? Kerana satu maslahat. Dan memberikan khalid ketika ini kan satu maslahat. Adapun kalau diberikan hanya kepada kroni-kroninya supaya nanti undi dia banyak kali lagi sekali dan seterusnya, itu cerita lain. Tidak ada. Tak dilakukan oleh khulafa kita. Abu Bakar berkata, wahai kaum Quraisy, sesungguhnya singa kalian sekarang telah menyerbu sarang singa dan mengalahkannya dengan mencabik-cabiknya. Kaum wanita tak sanggup lagi melahirkan seorang anak seperti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Perdamaian di Hirat. Setelah Khalid berhasil memenangkan peperangan di Ulaish, beliau singgah di Hirat. Hirat ini kalau waktu perang Afghanistan, kita tahu kat mana ni? Afghanistan. Dan Hirat adalah satu tempat di Turki. Dan dia ada satu kawasan daerah Syria. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala daripada Hirat. Saya pernah ingat dulu ada orang Turki kata Ibn Taymiyyah daripada daripada Turki lah. Dia lebih bangga kan? Pun tengok budak Turki ni apa salah macam ni. So apa kalau dia daripada tempat kamu apa? Adakah maknanya kamu bagus ke jadi macam Ibn Taymiyyah? Dia asal daripada Hirat, dia pindah ke mana? Dia pindah ke Syam, Suria sekarang, Syria. Hirat ada di dekat Afghanistan. Hirat ada dekat mana tadi saya katakan? Syria. Setelah Khalid berhasil memenangkan peperangan di Ulaish, beliau bersinggah di Hirat. Para pembesar kota tersebut keluar menyambutnya bersama Qabisah bin Iyas bin Hayyan At-Ta'i. Sebelumnya ditunjuk oleh Kisra sebagai gubernur wilayah itu setelah An-Nu'man Ibn Mundhir. Jadi Hirat ini sekarang dah jadi negara ataupun kota Islam atau belum? Jawabnya belum. Belum lagi. Dia asal daripada wilayah Parsi. Khalid pun berkata kepada mereka, aku mengajak kalian kepada Allah. Gambar mereka ni belum masuk Islam. Aku mengajak kalian kepada Allah dan agama Islam. Lihat Khalid tak serang. Kadang-kadang dia serang, kadang-kadang dia apa? Dia dakwah. Jika kalian menerima tawaran ini, maka kalian termasuk dari kaum muslimin dan memiliki hak dan kewajipan yang sama dengan mereka. Jika kalian tidak menerima tawaran ini, maka bayarlah upeti. Memang pilihan, jizyah. Jika kalian tetap enggan menerimanya, maka sesungguhnya aku datang kepada kalian membawa pasukan yang lebih mencintai kematian daripada kecintaan kalian kepada kehidupan. Kami akan memerangi kalian hingga Allah menjadi hakim antara kami dan kalian. Itu dia punya ultimatum. Ini tak payah nak diterangkan Islam tu apa, solat, akidah dan sebagainya. Pasal ketika ini mereka dah tahu dah Islam tu apa. Asal ni dah cukup. Maknanya asas Islam mereka dah tahu dah, iaitu mentauhidkan Allah SWT, meninggalkan segala syirik. Itu asas. Lepas tu taat kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tahu bahawa Islam itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah tu. Syahadatain. Tak payah kita nak katakan, aku tak tahu Islam tu apa. Ya, orang kalau tak masuk Islam, mungkin dia punya alasan kita tak tahu Islam tu apa. Kalau dia tak tahu, dia mesti tak tahu. Menunjukkan tak perlu kita tahu detail-detail Islam untuk masuk Islam. Tak perlu. Dan kita dakwah kepada perkara yang paling basic dalam Islam, paling asas, iaitu tauhid. Tentang keimanan. tak payah kita nak terangkan nanti kena sunat lah, nanti itulah dan sebagainya. Buat makin susah. Masa Islam kena mandi ke, kena botak dengan kepala ke dan sebagainya. Banyak cerita lah. Masalah kita bila dakwah, kita dakwah yang furuk-furuk, yang ranting-ranting. Yang pokok kita tak dakwah. Kita tentang kenapa makan dengan tangan lebih bagus daripada makan dengan chopstick. Kenapa orang perempuan dipakai macam gitu? Kenapa gitu? Kenapa gini? Yang merupakan perkara ranting, itu semua tak perlu. Sekarang isunya belah iman. Tak ikhlas taklah ikut Rasulullah SAW. Kalau mereka faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang lain itu semua mereka akan turut, yang mereka akan ikut. Tapi nanti belajar, nanti diterangkan, nanti mereka akan faham hikmah di sebalik. Baik, Qabisah menjawab. Qabisah ni siapa? Pembesar kota Hirat ini. Kami tidak ingin memerangi kalian. Itu dia. Kami tetap pada agama kami dan kami patuh membayar jizyah. Khalid berkata, celakalah kalian. Sesungguhnya kekufuran itu ibarat padang pasir yang menyesatkan. Sebodoh-bodoh orang Arab adalah orang yang mau menempuh. Tak ada orang Arab yang nak pergi apa, tempoh padang pasir pun gitu. Padang pasir yang menyesatkan maknanya yang betul-betul tak ada landmark, tak ada apa. Pasir sama semua. Itu kekufuran, kata Khalid bin Walid. Khalid tidak memakai. Setelah itu dia berjumpa dengan dua orang lelaki, salah satunya orang Arab dan yang satunya orang Ajam. Orang Ajam ni maknanya orang non-Arab. Non-Arab yang dimaksudkan di sini siapa? Orang Parsi. Sekarang ni Iran. Khalid tidak memakai orang Arab dan memakai orang Ajam sebagai penunjuk jalannya. Padahal orang Arab tu sepatutnya adalah lagi dekat dengan dia, tapi dia pakai orang yang bukan Arab sebagai penunjuk jalan. Jadi apa yang berlaku di Hirat ini adalah perdamaian. Jadi mereka sanggup bayar jizyah. Disebutkan sini mereka beragama apa? Lahirnya mereka beragama apa? Majusi. Tak semestinya juga. Wilayahnya wilayah taklukan Parsi Majusi, tapi yang macam tadi Bani Bakar itu mereka agak beragama Nasrani, orang Arab agak beragama Nasrani. Kita tak tahu orang Arab ada yang sembah api jadi Majusi. Orang Arab tak masuk. Dia kalau nak sembah, sembah patung lah. Dia tak nak sembah api. Dia tak masuk Nasrani, ya betul. Pasal apa? Itu memang dah lama lah. Dia lagi dekat dengan apa ni? Dengan agama Ibrahimi ya. Tapi orang Arab jadi Majusi ni macam jauh sangat. Agama yang lagi tua adalah agama Majusi. Lepas datang agama Nasrani, Ahlu Kitab datang. Jadi kalau Nasrani itu apa ni, lebih baik kata orang tu daripada Majusi. Setelah itu Khalid berdamai dengan penduduk negeri ini dengan ketentuan bahawa mereka diwajibkan membayar jizyah sebanyak 90,000 dirham. Dalam sebagian riwayat disebutkan 200,000 dirham. Itulah jizyah pertama dipungut dari tanah Iraq dan dikirim ke Madinah beserta jizyah kota-kota yang sebelumnya telah mengikat perdamaian antara Khalid bin Walid dan Ibnu Salufa. Khalid menulis untuk mereka surat perjanjian damai dan mengambil dari mereka wang muka deposit sebanyak 400,000 dirham. Khalid belum mahu menuliskan surat perdamaian tersebut hingga mereka menyerahkan terlebih dahulu seorang wanita yang bernama Karamah binti Abdul Masih. Jadi dia memang orang Nasrani. Abdul Masih, nama orang Nasrani, Abdul Isa. Abdul apa kepada Nabi Isa, sebab orang sembah Isa sebagai Tuhan. Kepada seorang prajurit dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Shuail. Sebab kita ada khilaf di kalangan ulama, boleh tak ambil jizyah daripada non ahlul kitab. Setelah mereka sepakat bahawa bolehnya ambil jizyah daripada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, sebab ada dalam Al-Quran. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuhrimuna ma haramallahu rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq minal ladina utul kitab hatta yu'tu jizyata ayyadihum sabr. Jadi daripada kalangan ahli kitab, kata Allah SWT, mereka diperangi ataupun mereka bayar jizyah. Selain daripada mereka, boleh ke tak boleh, ada khilaf. Kemudian ada riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahawa dia telah berkata sunnu bihim, yani al-majus sunnata ahli kitab, lakukanlah dengan orang-orang majusi ini sebagaimana kamu lakukan kepada ahlul kitab. Itu yang diambil oleh beberapa ulama madhab. Adapun Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala berkata, boleh ambil jizyah daripada semua orang kafir. Orang Arab musyrik pun boleh. Dengan itu dalam kisah ini tidak ada masalah sebab mereka Nasrani zahir. Karamah, sebabnya kenapa nak diberikan wanita ni, wanita Nasrani ni, kepada sahabat yang bernama Shuail? Sebabnya ketika Rasulullah SAW menyebutkan kelak mereka akan menaklukkan istana-istana Raja Hirat yang indah, seolah-olah halaman istana mereka laksana taring-taring serigala, maka ia bermohon kepada Rasulullah, ini sahabat Shuail ni, wahai Rasulullah, berilah untukku putri Raja Bukailah. Rasulullah berkata padanya, dia akan menjadi milikmu. Dia akan menjadi milikmu. Jalan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kaum muslimin menaklukkan Hirat, Shuail menuntut wanita yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal menjadi miliknya. Ketika itu dua orang turut menjadi saksi atas kebenaran perkataan ini hadis. Namun penduduk Hirat enggan menyerahkan wanita itu padanya. Mereka berkata, apa maunya terhadap seorang wanita yang telah berusia 80 tahun? Rupanya memang anak raja, tapi dah 80 tahun. Namun wanita itu berkata, serahkan aku padanya sebab aku akan menebus diriku darinya. Dan sesungguhnya dia telah melihatku ketika aku muda. Maka wanita itu diserahkan kepadanya. Ketika ia berduaan dengan wanita tersebut, wanita itu berkata, apa yang kau inginkan dari seorang wanita yang telah berusia 80 tahun? Aku siap menebus diriku, mintalah berapa yang kau mahu. Shuail berkata, demi Allah, aku tidak akan menerima tebusanmu jika kurang dari 1,000,000. Namun wanita itu berupaya menipunya dengan mengatakan bahawa jumlah itu terlalu besar. Kemudian dia segera meminta kepada kaumnya agar menyerahkan sejumlah wang yang diminta ni. Dan kaumnya segera menyerahkan kepadanya sebanyak 1,000 dirham. Akhirnya kaum muslimin mencelanya dan berkata, andai saja engkau meminta lebih dari 100,000 dirham, pasti ia akan memberinya untukmu. Dia bertanya hairan, adakah bilangan yang lebih banyak dari 1,000,000? Kemudian dia protes sambil mengadu kepada Khalid dan berkata, sesungguhnya aku mengirimkan jumlah tebusan yang terbesar. Aku ingin menginginkan jumlah tebusan yang terbesar. Khalid berkata, engkau menginginkan sesuatu, namun Allah menginginkan yang lain. Dan sesungguhnya kami menghukumi apa-apa yang tampak dari ucapanmu. Adapun niatmu kami serahkan kepada Allah. Riwayat tadi tu, Al-Baihaqi menyebutkan kisah ini dalam Dalailun Nubuwwah, tanda-tanda kenabian dari kitab tu. Dan dalam Tarikh At-Tabari ada juga. Dan dalam Futuh Al-Buldan karya Al-Baladiri, bahawa yang meminta putri Bukailah kepada Nabi adalah Khurayyan bin Uwais At-Ta'i, dan ini yang lebih kuat. Jadi di kisah ini betul ke tak betul atau nama dia betul ke tidak, wallahualam. Nama wanita, nah, setelah perdamaian di Hirat, Khalid berdiam di sana selama setahun sambil pulang pergi mengawasi negeri Persia. Kesana kemari sambil menunjukkan penduduk negerinya betapa kuatnya tentera kaum muslimin dan betapa berkuasanya mereka, yang membuat semua orang terkagum-kagum dan terpersona sambil takjub menyaksikan kehebatan Khalid dan pasukan. Saif bin Umar meriwayatkan dari Talha ibn al-Alam dari Al-Mughirah bin Utaibah. Dia pernah menjabat sebagai qadi di Kufah. Mughirah ni, Mughirah bin Utaibah, pernah jadi qadi di Kufah. Kita tahu zaman dulu punya qadi maknanya dia seorang alim mujtahid. Baik, bagaimana pun dia berkata ketika berangkat dari Yamamah menuju Iraq, kalau kita ingat lagi Khalid bin Walid pergi Yamamah dulu menentang Musailamah Al-Kadzab. Lepas tu pergi Bahrain kan, kita dah cerita tadi. Sana sini akhirnya dia pergi ke kawasan Parsi tu, dia pergi membuka Iraq. Khalid membagi tenteranya menjadi tiga kelompok. Dia tidak menyatukan tenteranya dan menempuh satu jalan, tapi dipisahkan dan menyuruh pasukan Al-Mukanna berangkat dua hari sebelum keberangkatan pasukannya. Pasukan Al-Mukanna, satu panglima lain. Ketika itu penunjuk jalan mereka bernama Ghafar. Kemudian dia memerangkatkan pasukan Ali bin Hatim radhiyallahu anhu ke panglima untuk pasukan yang ketiga, satu hari sebelum keberangkatan pasukan Asim bin Amr dan dengan penunjuk jalan masing-masing bernama Malik bin Ibad dan Salim bin Nasr. Jadi jaraknya satu hari satu hari. Dan terakhir Khalid baru bergerak dengan pasukannya dituntun penunjuk jalan yang bernama Rafi'. Mereka perlu kepada penunjuk jalan, satu kawasan bukan kawasan yang mereka biasa pergi. Tentang mereka pertama kali baru lalu sana. Di mana tu? Di Iraq. Mereka dah pergi jauh daripada Mekah. Yang jauh pun orang Quraisy pernah pergi pun untuk pergi ke Syam. Iraq belum pernah sampai. Khalid telah bersepakat dengan seluruh rombongan pasukan berkumpul di Hafir untuk menyerbu musuh mereka. Setelah di situ, dia mulai mengutus tenteranya dalam jumlah kecil ke mana-mana untuk mengepung benteng-benteng yang ada di Hirat sambil menaklukkan penduduknya baik dengan perang dan kekerasan ataupun jalan damai. Tersebutlah di antara penduduk yang memilih damai sekelompok orang-orang Nasrani Arab tadi. Di antara mereka terdapat seorang yang bernama Baqilah, yang telah kita sebutkan Raja Baqilah. Anak perempuan dia umur 80 tahun gitu. Pak dia tak tahu berapa tahun semua. Jadi ini riwayat saya dari Umar daripada Fadhi di Kufah. Khalid menulis surat jaminan keamanan bagi negeri Hirat, dan yang menandatangani perdamaian itu adalah Amr bin Abdul Masih ibn Bukhaila. Ketika Khalid melihat dia membawa bungkusan, jadi anak kepada Raja Bukhaila, Khalid bertanya kepadanya apa isi bungkusan itu. Khalid segera membukanya dan Ibn Bukhaila berkata, ini adalah racun yang dapat mematikan dalam sekejap. Khalid bertanya, untuk apa engkau bawa? Dia menjawab, sengaja aku bawa dan akan aku makan jika aku melihat ada hal-hal yang tidak aku senangi menimpa kaumku. Kematian lebih aku cintai daripada melihat kaumku sengsara. Dia nak buat tulis, dia nak tulis surat damai dengan Khalid. Dia takut Khalid letak macam-macam syarat memudaratkan kaumnya, dia tak akan sanggup nak sign surat tersebut. Ini menunjukkan taat setianya kepada kepada rakyat. Beza dengan sebagian orang Islam, dia khianat kaum bangsa dia sendiri. Apa tu orang cakap, pemerintah cakap, dia kata ya. Dia dah siap bawa racun. Khalid segera mengambil isi bungkusan tersebut dan berkata, sesungguhnya satu jiwa tidak akan mati hingga ajal datang menjemputnya. Itulah orang-orang, kata-kata orang beriman, selagi belum datang ajal, tak akan mati. Jangan bunuh diri. Kemudian dia bersiap-siap memakannya sambil membaca Bismillah sebaik-baik nama Rabb pemilik bumi dan langit. Dengan menyebut namanya, tidak akan membahayakan segala macam penyakit. Tawassul dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Para pemimpin bergerak mencegahnya, namun Khalid telah lebih dahulu menelan racun tersebut. Ketika melihat Khalid segar bugar, maka Ibnu Bukailah berkata, demi Allah, hai orang-orang Arab, kalian pasti akan menguasai negeri mana pun yang kalian inginkan. Selama satu orang saja yang bersama kalian, kalian ini ikut. Ini Khalid berkata. Kemudian dia menoleh kepada penduduk Hira dan berkata, aku tidak pernah melihat sehebat hari ini. Dalam nota kaki itu, kisah ini disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat ketika menulis biografi Khalid bin Al-Walid. Telah berkata kepada kami Abdullah bin Zubair Al-Huwaid. Dia berkata, telah berkata kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ismail bin Abi Khalid dari Qais bin Hazim. Dia berkata, aku melihat Khalid bin Walid bawa kepadanya racun. Maka dia bertanya, apa ini? Dijawab, racun. Maka dia berkata, Bismillah, lantas minumnya. Ibnu Hajar berkata dalam Al-Isabah dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari dua jalan dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Ku katakan sanad ini adalah sahih. Okay. Yang menunjukkan karamah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Jelas, memang Khalid bin Walid kalau tak ada ni pun, dia tentu adalah seorang wali Allah SWT yang menerima karamah kemuliaan daripada Allah SWT. Dia dah menang macam-macam perang, banyak duel, tarungan satu dengan satu itu, dia telah menang. Allah selamatkan. Itu dia dah cukup menjadi karamah. Sahabat-sahabat lain nak meninggal dunia, dia masih hidup. Jadi dia dah tahu, dah yakin dengan apa, dengan qada dan qadar Allah SWT. Kalau betul perangan apa-apa juga boleh apa ni, boleh mau kepada maut, tak lama dia mati dia. Kena hitam dia racun lah. Al-Qurihal itu menjadikan sebab atau menjadi sebab orang ini Allah Allah mereka masuk Islam ataupun tidak, tapi akhirnya mereka dah kagum dengan orang-orang Islam. Dialog antara Khalid dan Amr ibn Abdul Masih. Amr bin Abdul Masih ini siapa? Anak raja tadi, anak raja orang Nasrani, raja Bukailah. Di antara perwakilan Kisra yang datang sebagai utusan menghadap Khalid adalah Amr bin Abdul Masih ibn Hayyan ibn Bukailah. Dia termasuk Nasrani Arab. Khalid bertanya kepadanya, dari mana asalmu? Dia menjawab, dari tulang punggung ayahku. Khalid bertanya lagi, dari mana datang? Dia menjawab, dari perut ibuku. Kita nak jawab betul eh, siapa bapa dia, siapa ibu. Khalid berkata, celakalah engkau, di atas apakah engkau? Ini apa agama yang engkau anuti? Dia menjawab, di atas bumi. Khalid bertanya, celaka engkau, di dalam apakah engkau? Ini apakah agama kamu? Dia menjawab, dalam bajuku. Betullah, di dalam baju dia, di atas bumi. Sebenarnya dalam bahasa Arab pun macam ni, anta ala mada, kau di atas apa? Maksud ala tu, macam kau atas agama apa? Jadi jawab, aku atas bumi lah. Ya, kau dalam agama apa? Anta fi mada? Alam fi. tahu ni aku dalam bajau tu. Jadi di tanah Jawa ni semua adalah bayar untuk orang beli. Baik, Khalid bertanya, celakalah engkau, apakah engkau tidak terikat? Yani, apakah engkau tidak berakal? Al-Taqib. Dia menjawab, ya dan juga terikat. Faham maksud? Akal tu, tu ada dua makna. Satu akal, satu makna orang yang diikat, dia yang terikat. Sama ada benar ataupun siapa makna. Khalid bertanya, sesungguhnya aku bertanya padamu. Dia menjawab, aku hanya menjawab pertanyaanmu. Khalid bertanya, apakah engkau memilih damai atau perang? Dia menjawab, aku memilih damai. Khalid bertanya, untuk apa benteng-benteng yang aku lihat ini? Dia menjawab, kami bangun untuk menahan orang-orang yang bodoh hingga orang yang cerdik datang untuk mendidik mereka. Kitab ini disebut oleh Tabari dalam tarikhnya dan juga dalam Futuhul Buldan. Surat Khalid kepada para gubernur Kisra. Setelah itu Khalid menulis surat kepada para gubernur Kisra yang berdiam di Madain dan para petingginya, menteri-menterinya. Hisham ibn al-Kalbi meriwayatkan dari Abu Mukhnih, dari Mujalid, dari Asy'abi, dia berkata, anak keturunan Bukailah membacakan padaku surat Khalid kepada penduduk Madain. Khalid, selain daripada dia pergi ke tempat-tempat tu, sama ada dia perang atau dia ajak berdamai, dia pun tulis surat. Dari Khalid kepada para petinggi negeri Persia. Ini semua menunjukkan bahawa Islam tu bukannya bukan hanya dekat dalam negeri, tapi Islam itu disampaikan kepada orang luar, orang luar negeri. Kata Khalid, dari Khalid kepada para petinggi negeri Persia, keselamatanlah bagi orang yang mau mengikuti petunjuk. Sebelum ini pun kita tahu Nabi Muhammad SAW pun dah tulis surat kepada Persia. Amma ba'd, segala puji bagi Allah yang telah menghancurkan kalian, mencabut kekuasaan kalian dan menghinakan tipu daya kalian. Sesungguhnya yang mengerjakan solat seperti solat kami, menghadap kiblat kami dan memakan sembelihan kami, maka dia telah dianggap sebagai seorang Muslim yang memiliki hak dan kewajipan yang sama seperti kami. Jika sampai kepada kalian suratku ini, maka segera kirimkan kepadaku upeti kalian, dan kalian akan menjadi ahlu zimmah di bawah perlindungan kami. Jika tidak, maka demi Allah yang tiada ilah yang hak disembah selain dirinya, pasti akan mengirim kepada kalian suatu kaum yang lebih mencintai kematian daripada kecintaan kalian kepada kehidupan. Kalau kita dengar ataupun dapat surat macam ini, apa? Kalau kita tahu apa yang berlaku, apa yang dicapai oleh Khalid dan tentera Islam, takut menggeletar baca surat. Akhirnya sampai juga pada kita. Baru pakai surat. Khalid kalau dia kata dia akan hantar orang yang lebih sayang mati daripada kamu sayang kehidupan, habislah. Mana ada orang sayang mati? Semua orang yang nak hidup. Ini menggambarkan keikhlasan orang-orang beriman, penghormatan mereka. Ketika mereka membaca surat ini, mereka benar-benar merasa takjub. Ini semua kemegahan yang Allah berikan kepada Islam. Supaya kita dapat ilmu kerana Islam. Dan kita lihat sejarah untuk bagaimana mereka awal-awal pergi di Mekah, di Madinah, di kotak gasikkan oleh musuh, tengok sekarang macam mana. Dalam mutakaki Hisham al-Kalbi Abu Mukhnih dalam sanad tadi, termasuk orang yang ditinggalkan riwayatnya menurut ulama hadis makruh. Tetapi dari mereka dapat diambil sejarah yang tidak mengandung keanehan ataupun tidak bertentangan dengan riwayat para perawi yang thiqat. Biasanya dalam perawi makruh ini hadisnya digelar sebagai dhaif jiddan. telah kita terangkan bagaimana kita ambil buat macam ini dalam sejarah. Kita dah perlu kenalkan Al-Anbar dan lain-lain lagi. Dalam kemasan datang kita selesai menaklukkan Iraq. Kita berhenti di Singapura. Ya. Ambil bikin masa how? Because you know you say this donkey can catch you and you sleep with you, right? So when you sleep, how much of the donkey can sleep? First of all, he wasn't a Muslim. He was a kafir. The Muslim didn't come to the left of the kafir and then snatch them. They da'wah to Islam and so on. So they rejected da'wah. So there was war. During war, the Muslims won. They captured them as captives. As we said just now, some of them were killed. Some of them were freed. Some of them became slaves. Okay. So when they were slaves, they were kafir. And then they lived with Muslim masters there in their houses and so on. So they will see the akhlaq of the sahabat, the tabi'in, and the Muslims generally. So they became Muslim. So they became Muslim doesn't mean they are free. They are still slaves. The only way for them to be free is for somebody to come and free them, to buy them and free them, or their own masters free them, or they themselves pay a certain amount to their masters so that they can be free. So once you are a slave, all your sons, grandsons and so on, all will be slaves. No, slaves. Once you are slaves, you are slaves. So what do you feel you now? And pay somebody free. Isn't it? The most of the thing is the donkey one, right? No, the donkey came and snatched people. There is some war somewhere. But the war, the reason for the war. They don't come there because they want the kafir to work in their plantation. To take care of their... No, not to take care of their houses. No, they don't. They don't go there for material purposes. They go there for religion. So let me ask you. So what do you do with them? You have 50,000 prisoners. What do you do? You put them in jail? You torture them every day and they also get apart. What do you do? Kill them. Every time you see them, you kill them. They don't want to get to become Muslims. By that, you can kill them. So it becomes safety. Benefit from them. So they became just like any of our belongings. Just like a cow or whatever. They can work, they can whatever and so on. If they are human, we can benefit from them. It's therefore better than killing them, right or wrong? As long as they don't disturb our they don't make nuisance to the Muslims, so why not? That's the best way. And then they live among the Muslim masters, Muslim household, every day they dengar azan and so on. They look at our ibadah and so on, our akhlaq. So they become Muslims. And then you know that I told you that in Islam, we are encouraged to free slaves. Either with a reason or no reason at all. So that's why these maula, these slaves, some of them become ulama. He just read Hassan al-Basri. You know Hassan al-Basri? His father was a Christian. There was a war. So he became an ulama. If you put him in jail, what do you do? Oh, ni dangerous. Dangerous prisoners, I think you put them. And taking prisoners as slaves is not something new. You cannot imagine, we cannot imagine, because we don't live in this time. Look at those times. This is something common. And this is the most practical thing to do after a war. And look, until now, how civilized you are, there must be slaves. There must be prisoners again. So rather than you put them in macam ini dengan dibuat dengan itu Yahudi akan sepakai baru dua puluh semua buat apa? Buat kari, buat pelan suruh orang dulu baik kita but alhamdulillah they had almost no more slaves. You know, in zakat there is one such asnaf. There are eight acts. One of them is what? Wakil rekob to three slaves. If some who's one slave wants to free himself, take from zakat free. Masya Allah. So if you think Islam want many slaves, so that's the one, that's the one that's the main issue. So we don't take slaves because of dunia and so on. Now no more because of the condition of the Muslims. If there are wars, jihad and so on, there will be slaves. There will be. At one time, slaves became bosses. Nanti akan datang untuk melihat. There was Mamalik, Mamaluk, do you remember Maluk, Mamaluk? Sampai dah satu hari nanti kita rasa Mamaluk. They were from the slaves. Tapi diorang lah soldiers. So the king lalu kasih diorang apa tu, apa ni, good food and so on. Became good soldiers. So they protect them, the whole khilafah. But what happened, they became strong. And strong, one day they take over the government. So they became kings. Itu kan dalam hadis Jibril. Wa anta bidal amatu rabbata. Then a woman said, give birth to what? To her master. To among the country. That's a sign of Qiyamah. But this sign, kalau ikut this tafsir, dah lama dah dia tak berlaku. So when the difference is, it become more and more. The nearer to Qiyamah, it become more. So perang makin banyak perang di situ. So what will the kufar do with the Muslim slaves if they get one? If they get some? Tak ada lah tu. There's no ya, mereka kita fikir dengan, you know, dengan fikiran lain ataupun we talk in our time dan semua. But it is like that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.